Duduk, tangannya boleh diangkat sama-sama, yo. Mungkin melukku tak sangat senja, ucapku tak menghapus air mata, tapi ku di sini sebagai kekasihmu. Kita nyanyi sama-sama, yo. Aku lelakimu.